Malalaya. Banyak muda-mudi berkumpul di sana, bercerita kom tata tawa. Ada samantara makan di lubaka, ada pula yang batu nana. Oto-oto bakulusu di jalan itu, yang penting dapat gara. Angin pantai pukul ombak di batu, semua siang dan tak rasa mengantuk. Manado tua rasa-rasa di muka mata, oh bulevan siapa mau lupa. Angin pantai pukul ombak di batu, semua siang dan tak rasa mengantuk. Manado tua rasa-rasa di muka mata, oh bulevan siapa mau lupa. Siang